Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab zakat. Ya. Pada pertemuan yang telah lalu telah dibahas bahwasanya syarat-syarat wajibnya zakat itu ada lima. Orang yang merdeka, kemudian dia muslim, kemudian dia memiliki nisab, kemudian kepemilikannya itu kepemilikan yang permanen sifatnya, kemudian lewat harta yang ada itu bertahan sampai lewat 1 tahun. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah bagaimana kalau sekiranya kurang dari 1 tahun sudah kita bayarkan dengan segera. Artinya tidak harus menunggu 1 tahun, kita bayarkan di muka atau di tengah tahun. Ya. Atau segera dapat uang kita langsung bayarkan. Diistilahkan oleh ulama ini namanya ta'jiluz zakah, menyegerakan membayar zakat sebelum lewat 1 tahun. Baru dapat duit 1 triliun. Kita bayar di muka. Ya. Ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, kalau ta'jiluz zakah, menyegerakan membayar zakat sebelum sampai nisab, ini tidak boleh. Ya. Baru dapat duit 2 juta, ya, sudah mau bayar zakat. Itu bukan zakat namanya, itu sedekah. Ya. Belum sampai nisab, ya, pengin pula disegerakan, itu tidak boleh. Tanpa perbedaan pendapat dengan para ulama. Yang menjadi permasalahan ta'jilu zakat ba'da bulughin nisab, menyegerakan membayar zakat sebelum 1 tahun, ya, tapi sudah lewat nisab. Ya, seperti tadi saya contohkan, ya, tiba-tiba dapat rezeki, dapat duit halal 1 triliun, ya kan? Ini dia pengin langsung bayar segera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pengin bayar langsung segera. Ya. Maka pendapat mayoritas ulama, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya banyak, itu boleh. Boleh. Mereka berdalil dengan hadis, dengan perbuatan Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menyegerakan membayar zakat sebelum lewat 1 tahun. Daripada capek-capek hitung, dia bayar segera. Ya, dan di sini tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Di sini ada banyak jalan ya bisalah menjadi derajatnya menjadi hasan. Ya. Kemudian jumhur ulama juga mengkiaskan dengan ada kemiripan ini dengan menyegerakan membayar hutang. Ya, tadi kita punya hutang misalnya 1 miliar tanggal 1 Januari ya. Nanti 1 Januari tahun depan ya harus lunas. Ya. Baru sebulan setengah duit kita sudah banyak. Ya. Boleh tidak kita bayarkan dengan segera? Ya bagus. Ya kan senang orangnya. Ya kan mana masa ada tunda. Kamu kan 1 tahun nanti 9 bulan setengah lagi baru bayar. Kan tidak. Kalau dia mau bayar segera, ya alhamdulillah. Ini kurang lebih sama. Sama-sama dain. Sama-sama ada rupanya tanggungan di situ. Demikian juga ulama mengkiaskan juga, jumhur ulama mengkiaskan juga dengan bayar kafarah sebelum sebabnya tiba. Seperti kafaratul yamin, menyegerakan kafaratul yamin. Ya. Setelah kita bersumpah demi Allah, bersumpah dia saya tidak akan mendatangi tempat fulan lagi misalnya, ya artinya ketika dia datangi, ya itu namanya hanf dalam istilah ulama hanf, dia melanggar sumpahnya. Ya. Nah, di dalam syariat ya, kalau melanggar sumpah harus bayar kafarah. Ya. Fakafaruhu it'amu asharati masakin min asyati ma tutimuna ahlikum aw kiswatum aw tahrir raqabah. Ya. Faman ini pertama kalau melanggar sumpah itu Allah sebutkan it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian mereka atau memberikan budak. Kalau tidak sanggup baru fasiyamu thalata ayyam, puasa 3 hari. Puasa 3 hari kalau tidak sanggup memenuhi 3 tadi. Nah, di dalam syariat itu orang boleh sebelum tiba waktunya dia melanggar sumpah, kata Rasulullah, fara'a ghairuhu ahsan minhu. Dia lihat kata Rasulullah yang lain lebih dekat kepada ketakwaan daripada dia memutus silaturahim dan lain sebagainya, ya sudahlah. Ya sebelum dia jatuh ke dalam pelanggaran sumpah, dia bayar kafarah terlebih dahulu. Ya, walaupun dia belum terjatuh ke dalam sumpah, walaupun dia belum datangi tempat si fulan. Nah, ini boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, serupa kiranya dengan zakat. Dengan zakat, selama kita lihat nih duit kita sudah jauh daripada nisab. Ya, sudah jauh daripada nisab. Ya. Kemudian dia segerakan. Ya, ini ada keserupaan dengan beberapa poin yang kita sebutkan tadi. Sebabnya salah satu sebabnya sudah ada, yaitu sudah ada nisabnya. Ya, sudah ada nisabnya. Ini pendapat yang lebih tepat. Ya. Pendapat yang lebih tepat. Ya. Dalilnya juga jelas. Ya. Boleh. Belum lagi diserupakan dengan, dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang kita sebutkan tadi. Ya, ada juga ulama sebagai tambahan faedah, ada ulama yang mengatakan di antaranya Imam Malik mengatakan tidak boleh. Dalilnya apa? Kias juga. Dalilnya secara nas mereka tidak punya. Dalilnya kias. Kiasnya apa? Itu sebagaimana sholat tidak boleh disegerakan. Sholat duhur jam 10 tidak asal sholatnya, ya kan? Sholat asar kurang setengah jam, sholat azan kurang 3:20 dia sholat duhur, sholat asar jam 1, ya. Atau mau sholat maghrib sebelum terbenam matahari jam 5 dia sudah sholat maghrib. Maka ini sepakat para ulama untuk mengatakan tidak sahnya sholat tersebut. Nah, demikian juga zakat. Ya. Tapi kita katakan di sini kiasnya kurang tepat. Ya. Kiasnya kurang tepat. Ya. Kenapa? Karena sholat kalau sebelum tiba waktunya itu belum ada sebab wajibnya, ya, belum ada syaratnya, ya, belum ada sebabnya. Ngapain dia sholat maghrib, belum ada sebabnya. Kenapa sholat maghrib? Sebabnya karena matahari terbenam. Kenapa sholat duhur? Karena matahari sudah mulai tergelincir ke ufuk barat sedikit, ya, seperti itu. Kenapa sholat fajar? Karena sudah terbit fajar. Sebabnya ada. Ya, beda dengan zakat. Ya, kita kan berbicara tadi selama sebabnya sudah ada. Sebabnya apa? Sudah sampai nisabnya. Sebabnya ada. Ya, sebabnya ada. Itu yang pertama. Yang kedua bahwasanya sholat itu murni ibadah. Ya. Waktu itu tidak tahu. Kenapa Allah tetapkan maghrib? Kenapa kurang sedikit? Kenapa tidak sebelum maghrib? Ya. Sholatnya, ya tanya sama Allah, ya, memang sudah seperti itu mainnya. Kenapa cuma 5 kali dalam sehari? Ya, kenapa enggak 7? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 3? Ya itu enggak tahu kita. Itu kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, beda dengan zakat, ya, dengan kafaratul yamin, dengan itu kan jelas maknanya. Bahwasanya satu sisi dia mensucikan harta kita, sisi yang lain dia memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Akan jelas sebabnya. Artinya sebabnya, hikmahnya sangat jelas. Tapi untuk sholat kenapa 5 kali dalam sehari? Ya kita gak tahu kenapa maghrib 3 kali, 3 rakaat, kenapa isya 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat, itu urusan Allah SWT. Ya kita tidak tahu. Kita tidak tahu hikmah secara terperinci di balik itu, atau kenapa maghrib 3 rakaat di waktu matahari terbenam, ya, atau kenapa di waktu zuhur 4 rakaat, ya, kita tidak tahu itu. Ya. Kapan batasannya? Batasannya terserah, mau sekali 3 tahun silakan, ya, tidak masalah. Mau langsung tahun depan ya baru dapat, mau langsung tahun depan tidak masalah, yang penting nisabnya sudah ada. Ya, yang penting nisabnya sudah ada. Ya. Bagaimana dengan gajian bulanan? Ya. Gajian bulanan. Ya, setiap bulan gajinya lebih daripada nisab. Gajinya 10 juta misalnya. Atau perlu dipastikan lagi ya. Perlu dipastikan lagi, Ikhwan. Itu berapa perak di pasaran 1 gramnya? Hah? Yang sedang. Maksudnya jangan yang terlalu mahal, jangan yang paling murah, ambil yang tengah-tengah. Iya. Karena kan sebagaimana emas ada yang 24 karat, ada yang 18 karat. Nah, itu juga perak kurang lebih seperti itu. Ya, ambil yang tengah-tengah berapa dia? Hah? Nanti dilihat. Dicek. Nah, kalau sekiranya 595 gram perak, kita sudah dapat gajian sejumlah 595 gram perak, ya. Kalau gampangnya misalnya, saya tidak tahu realnya di lapangan, faktanya di lapangan seperti apa, misalnya 1 gramnya 10.000 gampangnya, berarti nisab orang tersebut 10 dikali 595 sudah 5.950.000. Nah, gajinya sudah 6 juta misalnya dalam sebulan. Berarti itu sudah kena, sudah nisab. Ya, sudah sampai nisabnya. Nah, ini Apakah dia wajib mengeluarkan setiap bulan? Jawabannya tentu tidak. Ya, tentu tidak. Ta'jilu zakat itu boleh-boleh saja, keringanan dari Allah SWT boleh dia lakukan. Ya. Kalau dia mau menunggu sampai 1 tahun, ya juga silakan juga. Ya. Maka di sini bagaimana dengan uang tersebut untuk disegerakan setiap bulan, ya, atau yang sering kita dengar dengan zakat profesi, ya, maka untuk dikatakan wajib dia setiap bulan itu tidak dibenarkan, tidak benar, karena tidak ada keterangan daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib setiap bulan, karena yang namanya zakat harta itu selain dia harus punya nisab, dia juga harus lewat 1 tahun. Ya, dia juga harus lewat 1 tahun. Tidak bisa dikiaskan dengan zakat pertanian. Itu zakat pertanian yang panen, bayar, itu pertanian atau perkebunan. Ya, ini jauh. Kok kenapa mengkiaskan ke zakat perkebunan? Ya kan jauh. Kenapa enggak dikiaskan saja dengan zakat perdagangan? Ya, kenapa harus dipaksakan untuk zakat perkebunan? Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh saya menurut saya minta himmah Allah Taala, kalau pengen mudah, kata beliau, saya kasih solusi yang orang tidak pusing karenanya. Apa kata beliau? Kata beliau di dalam sebagian fatwanya itu gaji yang bulan pertama kali dia dapat, ya, gaji yang bulan pertama dia kali dapat, ya, itu dia biarkan selama 1 tahun, ya. Gaji yang pertama kali dapat, ya, biarkan selama 1 tahun, ya, kemudian gabung kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, sampai 12 bulan, ya, kalau dia mau bayar segera, dia total semua di akhir tahun, itu tafadhol, silakan. Jadi yang pertama, gaji yang pertama itu tepat pada waktunya, gaji yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-12 itu gaji yang muajjal atau zakat yang muajjal, sampai hampir sama seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, kan tidak pusing. Gampang, kata saya Usaimin. Antum totalkan berapa gajinya, bayar sekaligus plup, di akhir tahun. Ya, yang pertama itu yang tepat waktu. Yang kedua, ketiga, keempat, sampai 12 itu zakat muajjalah. Zakat yang disegerakan, dan berdasarkan keterangan tadi, pendapat mayoritas ulama dan dalilnya juga jelas, boleh untuk menyegerakan bayar zakat. Jangan kan 1 tahun, 2 atau 3 tahun ke depan juga tidak masalah. Tapi ini untuk tidak bikin pusing. Kalau dia mau. Kemudian pembahasan yang berikutnya, masalah kalau kita punya hutang. Kita punya harta sudah jelas lebih daripada nisab misalnya. Kita punya hutang, ya, lebih besar daripada nisab. Ya. Ya, punya harta yang ada pada kita, ya. Perdagangan misalnya. Mungkin baju atau mobil atau apa, kita jual mobil misalnya, jual beli mobil atau jual beli tanah. Ya, kita total, ya, 100 miliar. Utang total 200 miliar. Ya. Ya, maksudnya utang dengan si A, si B, si C, ya, seperti itu kan. Maka apakah wajib mengeluarkan zakat dari 100 miliar yang ada pada kita? Ataukah tidak wajib? Ya. Maka yang di sini pendapat yang benar dari kalangan ulama, adalah pendapat yang tetap mewajibkan zakat. Jadi hutang tersebut tidak menghalangi untuk membayar zakat. Apa dalilnya? Dalilnya hadis-hadis yang disebutkan dalam permasalahan ini itu tidak merinci Rasulullah SAW. Iya. Misalnya Rasulullah SAW mengutus sahabat, mengutus Mu'ad bin Jabal, mengutus Abu Musa untuk memungut zakat. Itu apa kata Rasulullah? Tu'khad min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim. Ambil dari yang kayanya dan berikan kepada yang miskinnya. Tidak dirinci utang kamu berapa dulu. Nah, nanti saya hitung total. Ya, kalau nanti utangnya lebih besar daripada hartanya, maka enggak, tidak ada seperti ini. Kalau sekiranya hutang itu sebagai penghalang untuk membayar zakat, pasti sudah banyak hadis-hadis yang sampai kepada kita. Tapi kenapa tidak ada yang menyebutkan yang demikian? Ya, jadi pemungut-pemungut zakat merinci hutangnya terlebih dahulu baru hartanya, tidak ada. Tidak ada keterangan yang seperti itu. Yang ada keumuman, ambil dari harta mereka, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru muzakkihim biha, ambil harta mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai zakat, sebagai sedekah yang mensucikan mereka. Ya. Itu. Kemudian kecuali ada pada satu kasus. Seperti apa itu? Ya. Seperti kasusnya misalnya kita punya duit 100 miliar tadi ya di bulan Syawal. Ya, di bulan Syawal. Kemudian kita punya tanggungan hutang itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Nah, ketika kita mau bayar masih bulan depan lagi, bulan Syawal, sekarang bulan Ramadan, di bulan depan baru bayar zakat semestinya. Tapi baru masuk Ramadan kita sudah bayar hutang. Ya, benar-benar ya, benar-benar ya, bukan dalam rangka menolak bayar zakat, tapi benar-benar memang waktunya bayar zakat, bayar hutang. Nah, ketika itu ya, ketika itu baru dilihat berapa sih sisanya. Ya, ternyata habis sama sekali, tidak bersisa. Ya, seperti itu tidak bayar zakat. Tapi kondisinya bulan depan sudah harus bayar zakat, ya kan? Bayar utangnya masih tahun-tahun kapan? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau tahun depan atau 5 bulan lagi. Maka yang seperti ini dalil-dalil yang umum ya. Dalil-dalil yang umum tidak merinci antara berapa hutangmu dan berapa hartamu, tidak. Dari situ disimpulkan bahwasanya selama hutang tersebut ya, tidak sampai pada waktunya untuk dibayarkan, maka dia tidak menghalangi bayar zakat. Karena Rasulullah SAW tidak merinci sahabat, menyuruh sahabatnya untuk merinci kamu punya utang berapa, kamu punya harta berapa. Ya, dari situlah sebagian menyebutkan perkataan Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tatkala berkata, "Hada syahru zakatikum faman kana 'alaihi dain falyu'addi. Ya, hatta tahsula amwalukum fatu'adduna minhu zakah." Ya, ini bulan zakat. Ya. Barang siapa yang punya hutang maka tunaikanlah ya sampai dilihat setelah itu hartanya ya cukup nisab atau tidak, kemudian dia bayar zakat. Ya, hadisnya ini sahih ya, asarnya sahih. Kita katakan tidak ada pertentangan dengan pendapat yang kita sebutkan tadi. Ya. Pendapat yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Ya. Karena kita mengatakan, ya, ini pendapat Imam Syafi'i yang kita katakan tadi, ya, salah satu pendapat Imam Syafi'i, pendapat Rabi'ah, ya, Imam Rabi'ah, Hamad bin Abi Sulaiman dan yang lainnya, tidak ada pertentangan. Ya, kenapa kita katakan, mereka katakan tidak ada, ya, tidak menghalangi untuk membayar zakat sebelum tiba waktunya bayar hutangnya. Nah, hadis Usman tadi, ya kalau memang tiba waktunya untuk bayar hutang, ya bayar hutang dulu. Ya, kalau memang ada sisanya, baru bayar zakat. Ya, ya kan? Itu maksudnya. Bukan artinya utang yang kapan-kapan, kemudian kita kumpul-kumpulkan bayar hutang, kemudian bayar zakat. Bukan seperti itu. Ya kan? Yang namanya lumrahnya, zakat, ya, yang keumumannya zakat dibayar tepat waktu dan hutang dibayar tepat waktu. Ya kan? Walaupun boleh saja seseorang mengawalkan bayar zakat sebagaimana dia juga boleh membayar hutang sebelum waktunya, boleh. Ya, tapi kan itu keluar daripada keumuman, ya. Yang umumnya mayoritas orang itu membayar zakat tepat pada waktunya, membayar hutang tepat pada waktunya. Ya, ini insya Allah jelas. Kemudian ada pembahasan itu wajib mengeluarkan zakat sesegera mungkin kalau memungkinkan. Jadi kalau sudah sampai satu nisab, kalau sudah sampai lewat nisab dan haul, itu sudah haul, itu sudah segera, sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, kecuali karena mungkin emergensi, khawatir uangnya diambil dan lain sebagainya, itu permasalahan yang lain. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu masarifuz zakah, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, sepakat para ulama bahwasanya mereka 8 kelompok. Dan berdasarkan pendapat yang kuat, ya, 8 kelompok itu berdasarkan firman Allah, innamas shadaqatul fuqara dan seterusnya itu. Jadi innamas shadaqah artinya zakat, shadaqah zakat mal. Ayat ini sepakat para ulama ahli tafsir maksudnya shadaqah di sini adalah zakat mal. Zakat mal itu hanya untuk satu, fuqara, dua, miskin, tiga, amilin, 4 mu'allaf qulubuhum, 5 gharimin, orang yang berhutang, orang yang hendak memerdekakan budak, hendak memerdekakan budak atau budak yang hendak memerdekakan diri. Ya. Orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ibnu sabil. Artinya apa? Artinya ketika Allah mengatakan zakat itu hanya untuk ini, artinya apa? Yang lainnya tidak berhak, ya. Jadi tidak boleh diserahkan ke masjid untuk bangun masjid, untuk bangun sekolah, untuk tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan zakat itu hanya, apa artinya hanya? Artinya khusus untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu. Kemudian permasalahan yang berikutnya, adalah bahwasanya tidak wajib untuk, ya, ketika membayar zakat itu tidak wajib harus Ya, 1 2 3 4 5 6 8 7 8 itu kita bayar, kita kasih 1 2 3 8 jenis tidak harus. Boleh kita kasih ke fakir saja. Ya, boleh kita kasih ke miskin saja. Ya. Boleh kita kasih ke mu'allaf, orang yang mu'allafa qulubuhum saja. Ya, seperti itu. Boleh kita kasih ke gharimin saja. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayatnya dan yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, itu dalam hadis Ibnu Abbas itu, kata Rasulullah sallam, tu'khad min aghniyaim faturaddu ila fuqara'ihim. Ambil zakatnya dari orang kayanya, berikan kepada fakirnya. Di situ Rasulullah tidak merinci fakir juga, miskin juga, jangan lupa mu'alaf juga, jangan lupa, enggak. Rasulullah cuma sebutkan satu jenis kepada fakirnya. Ini menunjukkan bahwasanya boleh khusus ke fakir saja, ke yang fakir saja. Tidak harus disebutkan. Ya. Sebagaimana Allah juga berfirman, in tubdu shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa khairul lakum. Ya. Kalau kalian berikan sedekah, zakat kepada fakir, Allah sebutkan fakir. Ya. Kenapa Allah sebutkan fakir? Karena fakir ini yang paling berhak sebenarnya dibandingkan jenis yang lain-lain setelahnya. Ya, kita sebutkan secara ringkas saja. Ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Ya, ini beda. Fakir beda dengan miskin. Fakir itu lebih sengsara daripada miskin. Ya. Fakir lebih sengsara daripada orang miskin. Orang fakir lebih sengsara daripada orang miskin. Disebutkan oleh ulama, apa itu kategori fakir? Itu orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Ya. Maksudnya pengeluaran yang darurat, ya. Bukan yang tersier sifatnya. Ya. Pengeluarannya kurang, ini untuk pergi ke Hawaii kurang, pergi ke beli apartemen di Dubai kurang, bukan itu, sudah bukan itu maksudnya. Pengeluaran yang sifatnya primer. Ya, untuk sandang, makan, papan, itu sudah kurang dia. Untuk makan aja Senin Kemis. Ya, belum untuk mungkin kesehatan, untuk pakaian dia dan anak-anaknya kurang. Ini pengeluarannya, ya, lebih besar daripada pemasukannya kurang dari setengah. Ya, misalnya pengeluarannya 10 juta dalam sebulan. Ya. Pemasukannya 3 juta. Ya, besar pasak daripada tiang. Ya. Besar pasak daripada tiang. Ya. Paham antum apa besar pasak daripada tiang? Pasak tau pasak? Hah? Pasak apa pasak? Pasak bumi taunya. Itu orang yang perumahan, orang rumah-rumah yang rumahnya panggung, ya. Itu kan pakai tiang. Ya. Pasak itu kayu-kayu kecil yang menopang di pinggir-pinggir tiang. Kecil. Ya, bagaimana ini ternyata tiangnya lebih kecil daripada pasaknya. Ya, enggak jadi itu rumahnya. Oh ya, itu. Nah, sama seperti ini. Pengeluarannya 10 juta, pemasukannya cuma 3 juta. Mau diapain? Ya, dia sekedarnya saja. Ya, sisanya ya dia entah dia berutang atau dia tahan-tahan, dia enggak makan, ya. Kadang-kadang enggak berpakaian, ya. Ya, itu namanya fakir. Kalau miskin kurang juga tapi lebih daripada setengah. Ya, pengeluaran 10 juta, ya, pemasukan 6 juta, 8 juta, masih kurang juga. Ya, masih kurang juga. Itu namanya fakir dan miskin. Yang kedua, amilin. Ini orang yang ditugaskan pemerintah muslim untuk memungut zakat. Ya, termasuk pencatatnya, termasuk penghitungnya. Mencatat itu sekretaris. Ya, penghitungnya itu yang ngitung. Ini kamu dapat berapa? Ini kambingnya lihat, 300 sekian. Sapinya sekian. Nah, itu. Hasyir, itu yang ngumpulin. Bawa truk dia untuk ngumpulin kambing. Khazin, termasuk yang nyimpan bendahara. Qasim, Qasim itu yang bagi-bagi. Bagi-bagi. Itu termasuk amilin juga. Ini semua berhak untuk mendapatkan itu. Dia miskin atau dia berkecukupan, tetap dapat. Tapi ya sekedarnya, sekedar kira-kira standar dan wajarnya berapa, ya kan? Standar dan wajarnya berapa? Jadi jangan pula orang yang paling prioritas fakir dan miskin dapat 100, 200 ribu, amilin dapat kadang-kadang 18 juta, kadang-kadang 20 juta, ya itu tidak pas itu. Iya, tidak pas. Kira-kira yang wajarnya di tempat itu berapa dia dapatnya? Untuk sekretaris RW atau RT berapalah kurang lebih seperti itu. Iya. Ya, dengan syarat amilinnya ini muslim. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, muslim terus amanah juga. Muslim enggak amanah jangan dipakai. Ya. Kemudian yang keempat, mu'allafatul qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Ini ada dua macam. Dia dari kalangan orang kafir, dari kalangan orang muslim. Ya, dari kalangan orang kafir itu orang yang diharapkan keislamannya. Ya, kalau dikasih kemungkinan besar dia masuk Islam. Ya, bukan kalau dikasih 1 miliar, uang 1 miliar ini dibuat memerangi kaum muslimin. Ya, itu bukan. Jadi tidak sembarangan orang kafir yang dikasih, tapi dipelajari. Dipelajari. Ini orang-orang kafir yang kalau dikasih kemungkinan besar dia akan masuk Islam. Orang kafir ini kalau dikasih kemungkinan besar kerusakannya akan teredam. Itu harus ada pembelajaran. Jangan justru dikasih malah semakin ugal-ugalan, semakin jadi bandit. Iya. Kita malah berdosa. Iya, yang menyalurkannya malah berdosa. Jadi kaedah. Wa ta'awunul birri wat taqwa, ini umum sifatnya. Tolong menolong dalam untuk kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita menyerahkan harta tersebut untuk dipakai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipakai bermaksiat. Makanya dari sini Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala mengatakan haram memberi zakat kepada orang yang tidak sholat. Artinya apa? Artinya kita memberi makan dia, memberi harta dia untuk dia bermaksiat. Ya. Ya, untuk dia makan, dia sehat, dia bermaksiat. Dia makan, dia sehat, dia bermaksiat. Ya, itu namanya ta'awun al-itsmi wal udwan. Tolong-menolong untuk berbuat dosa dan saling permusuhan. Ya, makanya harus jelas ya. Maksud dari tujuan zakat itu apa? Bukan cuma sekedar biar mengeluarkan duit, ya, mengeluarkan harta, tapi tidak. Ada tujuan-tujuan yang indah dan mulia di situ. Ya. Ada tujuan-tujuan yang indah dan mulia di situ, yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala semakin ditaati. Nah, di situ orang kafir lihat, ini orang kafir ini kalau kita kasih lunak hatinya kemudian dia masuk Islam. Orang kafir ini kalau dikasih kerusakan kemungkarannya akan berkurang, teredam. Nah, itu bisa. Ada juga orang muslim yang tetap mu'alaf kondisinya. Ya. Misalnya ada orang muslim, dia punya posisi di masyarakat. Kalau kita kasih sekian harta, ya ini tentu beda kan ya. Dia punya posisi di masyarakat, ini suaranya sangat didengar di masyarakatnya. Kalau dia baik, support dakwah Ahlussunnah misalnya, ya, sehingga orang-orang di sekitarnya juga support, wah ini dikasih. Ya kan, lihat maksudnya, bagus kan? Iya bagus. Ya, bagus dia. Ya, ada orang-orang tertentu, ya tidak sedikit tentu ngasihnya. Orang tokoh masyarakat antum kasih 100-200 ribu, ya tersinggung dia. Ya, ya kasih 100 miliar gitu. Ya, iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngasih Aqra bin Habis, ngasih Uyainah bin Hasan dan yang lainnya itu 100 onta berapa? Satu onta berapa? Iya, paling murah berapa? Ya mungkin 10 juta. Ya. Onta itu lebih mahal dari sapi kan? Sapi aja sudah berapa? 10 juta aja misalnya. 10 kali 100? Hah? Sudah berapa? Sudah 1 miliar. Itu berkali-kali Rasulullah, bukan sekali. Bukan sekali, berkali-kali dia kasih terus. Ya, bukan amplop pluk 50 ribu kasih tokoh masyarakat. Tersinggung dia. Ya, jadi harus mengerti fikihnya. Kak, seperti apa cara mengasihnya, apa tujuannya, apa targetnya. Seperti itu maksudnya. Atau orang yang masuk Islam tapi imannya lemah, kalau dikasih menjadi kuat imannya. Dikasih. Bukan Islam yang imannya lemah dikasih dia bermaksiat. Ya, dikasih, wah kesempatan dia sudah lama ini tidak kongko-kongko minum bir sama kawan-kawannya, dapat zakat, alhamdulillah. Ayo, friend. Kesempatan jangan. Jadi harus harus dengan hikmah, harus dengan pembelajaran tatkala menyalurkan zakat itu sendiri. Kemudian riqab ini sudah hampir punah atau mungkin sudah punah sama sekali. Ini ada dua jenis orang yang dikasih dari jenis riqab itu yang hendak memerdekakan budak, dia membeli budak, dia merdekakan. Ya. Dengan orang yang dia sendiri budak, ya, dia ingin merdeka. Ya. Itu dia bayar kepada tuannya sekian. 100 juta atau 1 miliar, beda-beda jenis budak-budak itu tidak sama. Ya. Tapi dengan syarat. Ya, ini sebenarnya perbudakan ini yang ada di dalam Islam ini menunjukkan keindahan Islam. Ya. Menunjukkan keindahan Islam. Ada sekian banyak ayat dan hadis yang menganjurkan untuk memerdekakan budak dan pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakatibum in alimtum fihim khaira." Kalian merdekakan mereka dengan cara mukatabah agar mereka membayar diri mereka kalau kalian lihat pada mereka ada kebaikan. Kebaikan apa misalnya? Oh, senang taklim. Oh, senang baca Quran, senang sholat, rajin. Wah, ini dianjurkan untuk memerdekakan diri. Artinya apa? In alimtum fihim syarran la tukatibuhum. Ya, ini agama Islam, agama yang tengah-tengah. Kalau kalian lihat mereka ini bejat, brengsek, ugal-ugalan, jangan dimerdekakan. Ya kan? Ngapain banyak-banyakin orang yang seperti itu? Merdekakan, tambah bejat, tambah brengsek dia. Ya kan? Agama Islam agama yang tengah-tengah seperti itu. Yang seperti ini justru dalam keadaan dia tertahan itu lebih baik daripada dia keluar, dia merampok, dia perkosa dan lain sebagainya. Ya, jadi Islam menganjurkan fakatibum in alimtum fi khaira. Kalau kalian lihat di situ ada kebaikan dia, dia bisa berjihad, dia bisa belajar, dia bisa jadi juru dakwah dan lain sebagainya, ya. Atau dia bisa bekerja sehingga dia bisa berinfak bersedekah sebanyak-banyaknya. Ya, anjurkan dia sebanyak-banyaknya. Makanya ada anjuran untuk memberikan zakat, ya, ditunaikan kepada orang yang jenis ini. Orang yang hendak memberikan budak dikasih, kasih cepat. Ya, dia pelajari mana budak-budak yang baik, yang bertakwa kepada Allah SWT, dia kasih. Ya, jadi, tapi tidak, tentunya tidak dengan sembarangan budak di situ. Kemudian gharimin, orang yang berhutang, yang di sini yang terlilit hutang. Ya, yang susah baginya untuk membayar hutang. Ya. Dengan syarat hutangnya dia berhutang untuk keperluan yang halal, bukan untuk keperluan yang haram. Paham kan? Ada orang berhutang untuk hal-hal yang haram, maka itu jangan ditolong. Ya, jangan ditolong. Kecuali, ya, kecuali kalau sekiranya dia sudah bertaubat. Nah, dulu sempat dia pakai untuk macam-macam, untuk judi, untuk ini, kelas Vegas, habis sekian. Sekarang dia sudah bertaubat. Ya, nah, dia meninggalkan utang sekian miliar, nah, kita tolong. Karena dia sudah bertobat. Ini dia belum bertobat, dia pergi lagi ke sana. Ya, dia pergi lagi ke sana. Seperti itu. Kemudian yang fi sabilillah, ini adalah orang yang berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis indal itlaq, itu maksudnya berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan mengorbankan jiwa dan raga. Itu. Jadi bukan sembarangan fisabilillah. Puasa fisabilillah. Orang yang berpuasa fisabilillah. Ya, tapi muqayyad, terkhusus dia. Fisabilillahnya terkhusus. Ya. Makanya kurang tepat ya kalau yang selain daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dikategorikan fisabilillah. Ya, dikategorikan fisabilillah. Ada sebagian ulama yang mengatakan talabul ilm juga fisabilillah. Betul fisabilillah, tapi yang dimaukan di dalam Al-Qur'an secara spesifik, secara mutlak, itu adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali talabul ilmnya orang yang fakir. Ya, kecuali talabul ilmnya orang yang fakir, maka dikasih karena kefakirannya. Ya, itu pun orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak sembarangan. Ya. Maksudnya dikasih untuk keperluan jihadnya. Ya, bukan untuk selainnya. Bukan untuk dia beli mobil, untuk dia beli tanah, untuk bukan. Untuk dia bawa itu perlengkapan perang, dia perang. Untuk beli senjata, untuk beli apa dan lain sebagainya. Sampai untuk perjalanan tiket sampai ke medan perang kasih. Ya. Ya, adapun yang dia mujahid, ya mujahid, saya ini mujahid. Tapi dia lagi santai-santai di rumahnya, itu enggak dikasih. Kalau dia siap mau perang, pergi aja, nah itu baru yang dikasih. Kemudian yang terakhir, Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil itu orang yang safar, terputus perjalanannya. Mungkin safar haji atau safar umroh, sampai di Mekah. Lek, ATM-nya diambil, dicopet, uangnya sekoper diambil. Udah dia, jadi miskin di sana dia. Ya kan, handphone-nya gak ada, ini berhak dikasih juga. Walaupun di negerinya dia konglomerat. Kasih dia. Iya, seperti itu. Masih banyak poin-poin, cuman kita singkat-singkat saja. Yang terakhir itu zakat fitrah, ya kan? Karena sudah hampir kita bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang disebabkan, ya, sebenarnya kurang tepat zakat fitrah, ya, akhirnya sering salah kaprah, orang sering salah kaprah. Jadi kalau sudah bayar zakat fitrah, kembali kepada fitrah. Bukan itu fitrah yang dimaukan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. ya zakat sudah, jadi kita terlanjur salah juga akhirnya. Sebenarnya zakatul fitr, zakatul fitr, fitr itu apa? Fitr itu yaitu Idul Fitr, maksudnya zakat karena kita sudah masuk hari raya Idul Fitri dan selesai berpuasa sebulan penuh, itu maksudnya ya. Tapi karena nggak tahu dari mana itu orang-orang zakat fitrah, maksudnya fitrah seperti yang kita maksudkan itu. Karena maksudnya zakat, antum coba lihat semua kita fikih, tidak ada yang menyebutkan zakat fitrah, semuanya menyebutkan zakatul fitr, zakat yang dikeluarkan, yang diwajibkan ketika masuk Idul Fitr, Idul Fitri. Jadi kalau mau sebenarnya, kalau mau dialihkan bahasanya, ya dimirip-miripkan, jangan zakat fitrah, tapi zakat al-fitri. Ya, semestinya itu, zakat fitri mestinya. Tapi gak tahu kok jadi A, jadi fitrah, wallah alam gimana ceritanya. Tapi zakatul fitr, zakat fitri, ya. Karena zakat mudof fitr, mudof ilaih, ya, zakat fitri. Itu lebih tepat sebenarnya kalau mau dimirip-miripkan ke bahasa Indonesia. Dikarenakan selesai sebulan penuh dan masuk Idul Fitr. Idul Fitr itu hari raya dikarenakan kaum muslimin berbuka puasa dan tidak boleh berpuasa. Selesai puasa Ramadan dan wajib berbuka puasa, wajib tidak puasa maksudnya. Wajib tidak puasa. Haram hukumnya berpuasa ketika itu. Ya, ini zakat fitrah, zakatul fitr, ya. Susah, sudah terlanjur di lisan kita. Zakatul fitr, zakat fitri, enak seperti itu kan? Cuman tidak lazim kita. Zakat fitri itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ya. Hadisnya faradha Rasulullah SAW zakatul fitr, ya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Nah, kan fitri dia. Sa'an min tamar. Ya, satu sa'. Ya, tadi kita katakan satu sa', ada yang ulama ada yang mengatakan 2,45 gram, ada yang mengatakan 2,5 kilogram, ada yang mengatakan 3 kilogram, ada yang mengatakan 2,75. Perbedaan pendapat yang terlalu lama. Maka untuk kehati-hatian dalam permasalahan ini, ya, kasih saja yang paling tinggi, kasih aja 3 kilo, ya kan? Masa ada orang yang repot, wah, kelebihan setengah kilo, subhanallah, sayangnya, kan nggak ada orang setengah kilo, apalah artinya setengah kilo kan? Apalagi yang cuman, ya Allah, ngasih kok kelebihan seperempat kilo, tidak ada, insya Allah, kalau antum kasih 3 kilo. Ya, insya Allah tambah baik. Ya. Walaupun ada orang yang mengasih 2,45 gram juga jangan disalahkan. Karena dia mungkin dia ada pegangannya, atau ada yang mengasih 2,5 kilo juga ada pegangannya. Ya makanya dalam ini susah untuk benar-benar susah untuk menentukan mana yang lebih tepat. Yang paling mungkin sekarang mana yang lebih ihtiyat, mana yang lebih hati-hati untuk agama kita. Ya dalam hal ini kita kasih aja 3 kilo udah paling selamat insyaallah. Artinya kalau misalnya yang benar 2,5, wah kita sudah bersedekah 500 gram ya. Yang pertama zakatnya, yang sisanya sedekahnya. Artinya bukan itu kadar wajibnya. Kalau lebih itu afdol. Iya. Kita mau ngasih 30 kilo, iya alhamdulillah senang orangnya. Ya. Bagus, iya. Kapan pun sedekah bagus. Ini dia tidak pakai nisab. Iya. Walaupun misalnya di rumahnya kurang, saya nisabnya ini duitnya cuma 2 juta. Bukan itu yang dilihat. Ya. Bu, jadi zakat fitr itu tidak dilihat nisab atau haul, tidak ada. Dia cuman ada itu ada lebih pada hari Idul Fitri dan malamnya satu sok. Ya. Ya kalau dia punya lebih untuk kebutuhan keluarga, ya dia perhitungkan, insya Allah nih kita hari Idul Fitri sampai malamnya kita makan itu nasi beras kita masak, kira-kira ada sisa enggak lebih daripada 3 kilo? Oh, ada ya. Ada, mau 50 kilo juga ada. Nah, ketika itu wajib untuk membayar zakatul fitr. Ya, wajib untuk membayar zakatul fitr. Ya, jadi dari kebutuhan pokoknya tentunya maksudnya. Dia keluarkan, ya ini luar biasa ya, zakat fitr itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbeda dengan zakat mal. Zakat mal harus pakai nisab, pakai haul. Ini beda dia. Ini karena dia puasa, karena dia berbuka puasa pada satu Syawal itu, Idul Fitr. Min tamrin au syair. Alat zakar unta, wajib bagi laki-laki, perempuan, al-hur wal-ab, orang merdeka, orang budak, al-kabir, orang tua, as-sagir, anak kecil dari kalangan kaum muslimin. Ya, jadi orang baru umur 1 jam ya, misalnya sebelum 1 jam sebelum maghrib ya, pada hari yang terakhir itu sudah wajib ya, walaupun umurnya baru 1 jam. Satu jam lahir sudah maghrib, wajib untuk ditunaikan zakatnya, zakat fitrnya. Bagaimana dengan janin? Maka ada riwayat dari sahabat, ya silakan mau dianjurkan, tapi bukan suatu kewajiban. Janin kalau sudah lewat dari 4 bulan. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman fatan tuma yakuna 'alaqatan min dhalik sunan yakunu mulqatan min dhalik thumma yursalil malak fa yunfukhu fi ruh. Jadi 40 hari. Kita 40 hari di rahim ibu kita sebagai nutfah. Ya. Ya. Kemudian 40 hari berikutnya 'alaqah, darah. 40 hari berikutnya daging. Jadi 120 hari alias 4 bulan. Nah, baru diutuslah malaikat. Kemudian ditiupkan ruh. Nah, ketika itu kita jadi orang. Kita memiliki nyawa. Ruh. Itu ruh, bukan detak jantung. Ya. Jadi sering orang salah kaprah. Ya. Bisa jadi jantungnya tidak berdetak, ruhnya masih ada. Ya, beda ya. Kan usia 0 hari itu janin sudah hidup. Ya, kehidupan yang dimaksud di sini adalah kehidupan yang ada ruhnya, bukan yang sebelum ada ruh. Maka itu tidak teranggap. Jadi kalau belum dari 4 bulan sudah merojol, itu ya asal dikuburkan aja sudah begitu saja. Ya. Bungkus, benamkan dalam tanah, selesai urusannya. Ya, tapi kalau sudah 4 bulan lewat itu sudah ditiupkan ruh. Sudah manusia dia. Berhak untuk mendapatkan nama, berhak untuk dimandikan, berhak untuk dikapankan, berhak untuk disolati. Nah, termasuk juga di sini. Kalau kita kepingin membayarkan zakat untuk janin, dilihat ini janinnya kalau sudah lebih dari 4 bulan, ya, bayarkan itu pun bukan wajib. Sunah-sunah saja. Riwayat dari Utsman bin Affan bahwasanya beliau mengeluarkan zakat janin, walaupun ini tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW menegaskan fa'alaikum bisunnati sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Ya, ya, Utsman bin Affan termasuk khulafa ar-rasyidin tanpa perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Ikuti. Ya, selama tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini tidak bertentangan sama sekali. Watajibu biguru bisyam salatul fitr. Kapan mulai wajibnya? Wajib zakat fitr itu kalau terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Ya. orang sudah lahir atau orang sudah masuk Islam ketika itu. Ya. Wajibnya seperti itu. Wajibnya ketika terbenam matahari di Idul Fitri. Nah, hanya saja dibolehkan mengeluarkan zakat Idul Fitr itu sehari atau dua hari sebelumnya. Ya, daripada maksain, ya, memang atau malamnya. Ya. Karena kalau maksain waktu ketika sebelum sholat, waktunya tinggal sedikit. Ya, repot orang mau dandan, orang mau pergi ke masjid, kita mau cari baru mau menunaikan zakat. Kenapa? Karena kalau terlambat itu haram. Kalau sudah sholat baru kita mau bayar zakat, itu haram. Kata Rasulullah, sedekah minus sedekah itu seperti sedekah biasa, bukan seperti zakat atau fitr. Ya, haram hukumnya. Jadi kalau mau untuk hati-hati, malamnya, malam Idul Fitr atau sehari atau dua hari sebelumnya. Ya, atau sebagian ulama mengatakan selama Ramadan, karena ada sebagian hadis yang menyebutkan hadis Abu Hurairah itu. Beliau ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat Ramadan. Ya, terus datang setan. Ya, datang setan nyamar orang kemudian dia nyolong. Enggak pernah dengar hadis ini kan? Datang lagi ditangkap oleh Abu Hurairah, "Oh, maafkan saya ini orang miskin, saya punya ya." Pernah dengar kan? Terus datang lagi besoknya, itu Abu Hurairah sebagai penjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan itu maksudnya zakat fitr. Ya, tapi untuk hati-hati, karena ada sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ya, untuk hati-hati paling tidak sehari atau dua hari sebelumnya atau malamnya. Ya, tadi kita sebutkan satu sok ya. Apa saja? Dia beras misalnya, kita umumnya beras ya, beras misalnya 3 kilo dari yang biasa kita makan, yang biasa kita makan, yang biasa kita konsumsi, min ausatimatut imun ahlikum, ya ini sama dengan kafarah, sama Allah berfirman walatayammamul khabitha min hutunfikun, jangan cari yang jelek. Kita biasa makan yang 1 kilonya 15.000, ya, karena pelit kita keluarkan yang sekilonya 5.000, tidak sah. Ya, kalau kita biasa makan yang sekilonya 12.000, ya seperti itu kita keluarkan. Ya, seperti itu yang kita keluarkan. Ya. Hanya saja dikeluarkan untuk siapa? Dikeluarkan, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dikeluarkan ke delapan kelompok tadi, sehingga semuanya dapat. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak, untuk zakat fitr itu spesial untuk fakir miskin. Karena ada hadis yang menyebutkan wotok mata lil masakin, dia untuk makanan orang miskin. Dan itu lebih, artinya lebih sesuai dengan apa? Dengan akal sehat, lebih sesuai juga dengan maksud daripada bayar zakat fitr itu sendiri, ya kan? Apalah artinya gorimin, ya, orang berhutang, tapi dia satu sisi kaya raya, ya, hutangnya ratusan miliar, ya, rumahnya masih ada 3 di Pondok Indah, ya, antum kasih 2,5 kilo beras, itu kan artinya mayuni walau isminuminju, artinya tidak apa nggak iseng ya. Masih 2,5 kilo, kan bapak gorimin, orang yang berhutang, bapak ahlu zakat, itu artinya kurang secara, makanya ada hadis yang menyebutkan secara khusus bahwasanya zakat fitr itu untuk tu'matan lil masakin wa tuharatan lis shaimin. Ya, faedahnya dia mensucikan orang yang berpuasa. Ya, lihat. Ya, zakatul fitr ini nama lainnya zakat Ramadan. Dia sebagai pensuci orang berpuasa. Artinya orang-orang yang berpuasa ini. Kaitannya dengan, makanya Rasul mengatakan satu sisi yang lain dia untuk makanan orang-orang miskin. Ya, maka yang pendapat yang lebih hati-hati, pendapat yang lebih hati-hati ini ditujukan kepada fakir dan miskin. Ya, ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim, apakah warung makan terkena wajib zakat? Ya. Zakat barang dagangan, bagaimana cara penghitungannya? Misalkan laba bersih 20 ribu setiap bulan. Ya. Barang dagangan itu apa saja dia wajib untuk dikeluarkan zakat. Ya, barang dagangan apa saja wajib untuk dikeluarkan zakat. Dia bukan dengan cara menghitung laba bersih. Ya. Kalau laba bersih itu namanya zakat mal. Ya, antum punya mobil, antum punya sembako, antum punya, kemudian setelah terjual jadi uang, kumpul, misalnya satu tahun ya 500 miliar kan, ngomongnya besar-besar aja biar enak. Ya, misalnya seperti itu. Itu namanya zakat mal. Keluarkan 2,5%. Zakat mal itu sudah lain lagi dengan zakat dagang, zakat urut tijarah. Zakat urut tijarah itu bentuknya masih dalam bentuk barang, bukan dalam bentuk laba bersih. Laba bersih ini zakat lain. Zakat tersendiri namanya zakat mal. Tersendiri dia wajib untuk dikeluarkan. Ya. Setelah lewat daripada nisab. Kalau zakat barang dagangan, dia utuh masih barang dagangan, itu yang dikeluarkan. Ya, baju. Dari pokoknya nilainya sudah lewat dari 595 gram perak, ya sudah. Ya, sudah Pak, umumnya orang dagang lewat itu dari itu. Lihat setahun berkembang. Awalnya mungkin omsetnya cuman 10 juta, berkembang akhir tahun jadi ya bentuknya barang, ya putar lagi barang lagi semakin banyak ternyata jadi 10 miliar. Ya, barangnya tadi setelah bukan dengan harga beli tapi dengan harga pasaran, harga jualnya. Ya. Dengan harga pasaran, dengan harga jualnya tukawam, hitung. Oh, ternyata harga, kalau harga belinya mungkin 8 miliar, harga jualnya 13 miliar. Iya udah. Keluarkan itu 13 miliar, 2,5% dari 13 miliar. Adapun yang sudah jadi duit, itu zakat tersendiri. Zakatnya dua, zakat yang duit, zakat harta, zakat barang dagangan tersendiri. Sama juga dengan warung makanan atau sembako atau yang semisalnya. Jadi jangan tunggu dulu jadi laba bersih. Kalau sudah jadi laba bersih itu namanya zakat mal, ya zakat mal. Jadi barang dagangan itu dalam keadaan dia masih berupa barang, ya. Apakah wujudnya kambing atau wujudnya sapi atau wujudnya tanah atau wujudnya properti atau wujudnya onderdil dan lain sebagainya, pokoknya masih berwujud barang dagangan, kemudian antum konversikan. Ini berapa sih nilainya? Harga jual pasarannya berapa? Nah, total berapa? Keluarkan. Duit ya lain lagi, keluarkan juga. Tapi dari sisi zakat mal, bukan zakat perdagangan. Bagaimana jika seorang mempunyai rumah untuk dijual namun lewat dari setahun belum laku-laku, apakah wajib mengeluarkan zakat jika belum laku? Iya. Dari mulai kapan niat untuk dijual? Ya. Dari mulai kapan niat untuk dijual? Ya, tadi beda, ada yang bertanya juga bagaimana kalau kita enggak mau jual, tahu-tahu ada orang yang nawar, "Pak, saya beli rumahnya." Ya, itu tidak kena. Ya kan? Ya. Karena belum lewat, belum satu haul. Ya, tapi ini dia sudah niat, memang sudah mau jual, cuman gak laku-laku. Ya, maka keluarkan 2,5%, 2,5%. Insya Allah dengan dikeluarkan 2,5% cepat laku. Iya. Dengan harga beli, apa dia harga jual? Dengan harga pasaran. Iya. Dengan harga pasaran, bukan dengan NJOP. Bisa jadi suatu tempat NJOP-nya cuma 200.000, harga jualnya, harga pasarannya 2,5 juta. Ya keluarkan dengan harga 2,5 juta. Bukan juga dengan harga belinya. Bagaimana jika setelah rumah tersebut laku namun uangnya dipakai semua untuk kebutuhan daruri, tidak ada sisa? Apakah wajib zakat juga? Ya, ya tadi kalau yang lewat 1 tahun, ya, kalau dikatakan wajib zakat yang lewat 1 tahun dan lewat 1 nisab, insya Allah lewat 1 nisab, ya kan? Nah itu 1 tahun dia keluarkan 2,5%, untuk 2 tahun dia, kalau dia habis dia anggap itu sebagai hutang, iya, sebagai hutang baginya, ya, karena ketika dia jajakan dia masih ada duit, duitnya berupa, dia masih ada harta, hartanya berupa apa? Berupa tanah, iya, berupa rumah dan tanah sekaligus. Ya ini kelalaian dia, ya, dia dosa ketika uang sudah dapat kemudian dia tidak ingat bayar zakat, ya, itu kelalaian dia. Ya, masih ada? Cepat, anak mau pulang. Oh ini. Bismillah, dalam bulan Rajab modal apa ini? 48 miliar. Hah? Oh, 4 juta 600. Kelihatannya banyak sekali nolnya. 4 juta 800. Itu sudah berjalan 2 tahun. Setelah Ramadan, modal tetap menjadi sekitar 7.200. Setelah 3 tahunnya apakah itu termasuk sudah masuk dalam wajiban zakat? Ya, kalau sudah lewat dari nisabnya, makanya tadi saya kepingin cepat-cepat tahu berapa standar standar harga perak yang tengah-tengah. Iya. Dikeluarkan dia kalau sudah sampai nisabnya. Tapi bukan hitung dari 4.800, ya. Kalau misalnya tadi kita 10.000 misalnya, kan berarti kurang, masih kurang nisabnya. Sudah dihitung pas sampai nisabnya. Makanya cepat cari yang standar tengah-tengah harga peraknya. Kalau tadi 12.000, udah ketemu belum? Terakhir itu aja 12.000. Ya. 12.000 dikali 595 jadi berapa? 7.150. Ya kalau memang misalnya yang sedang-sedang tengah-tengah 12.000 berarti 7.150, itu nisabnya 7.150. Jadi semenjak kapan 7.150? 7.150 itu semenjak itulah dihitung wajib zakatnya. Iya. Kalau misalnya pertengahan tahun turun jadi 4 juta, mulai cari baru lagi, mulai dari sampai nisabnya lagi. Iya, paham. Iya kan? Apakah zakat perdagangan diambil dari omset atau laba atau modal? Ya, sudah tadi kan? Iya. Dari omset. Bukan dari modal. Kalau modal itu harga beli. Bukan dari laba. Laba bersih itu adalah zakat mal tersendiri. Ya, kalau sudah berwujud duit, berwujud dolar, berwujud rupiah, itu ada penyalurannya sendiri, kewajiban tersendiri. Ya, ini wajib barang dagangan. Makanya istilah ulama urud tijarah, barang dagangan, ya. Barang itu sendiri yang dikonversi, ya, setelah lewat 1 tahun. Ya. Bukan modalnya, bukan labanya, tapi dengan omsetnya, dengan harga jual ketika itu. Harga jual yang tengah-tengah. Ya, bukan harga jual yang paling tinggi, bukan juga harga jual yang hampir dekat modal, tapi harga jual yang lumrah dan lazim ketika itu. Ya, dihitung per tahun. Ya, kalau mau disegerakan ya silakan urusannya. Ah, Ustaz, daripada pusing-pusing nunggu setahun, saya hitung semua nih sekarang nih. Hitung semua, saya bayar sekarang. Ya silakan. Ya, enggak ada masalah. sudah kita bahas tentang hukum mendahulukan bayar zakat. Apakah zakat fitrah? Kita ganti. Apakah zakat fitri boleh disalurkan langsung kepada pemberi zakat? Ya, itu yang paling bagus. Iya kan? Dibahas. Tadi kita sengaja kita tidak kelewatan, kita bahas kita tidak cukup waktu. Jadi ulama mengatakan disunnahkan menyalurkan zakat ya secara langsung. Dianjurkan. Kenapa? Karena kita yang paling tahu. Ya. Ya, karena kalau kita serahkan ke orang lain ya benar atau tidak kan kita belum yakin. Tepat atau tidak dia menyalurkan belum yakin. Kecuali orang yang kita yakin betul dia akan menyalurkan tepat gitu. Ya, kecuali kita yakin betul menyalurkannya secara tepat. Petugas zakat yang diangkat penguasa hari ini di negeri siapa? Ya, yang resmi-resmi itu. Yang ada resmi persetujuan dari pemerintah itu. Bolehkah zakat diberikan untuk biaya pendidikan beasiswa anak yang tidak mampu? Ya. Dikasih karena dia miskin. Ya. Bukan karena pendidikannya, tapi karena dia miskinnya. Jadi jatahnya karena dia miskin. Pada zakat penghasilan dari gaji, apakah perhitungannya setelah dipotong pengeluaran seperti kebutuhan sehari-hari, cicilan motor dan lainnya, atau dari gaji kotor? Ya, setelah bersih, ya, setelah bersih, ya, setelah bersih. Karena dia kan zakat gaji kan uang berupa uang, ya. Jarang ada orang gajian berupa 10 kodi baju, kan jarang. Atau gajinya 1 bulan 1 senia, jarang. Biasanya orang gaji berupa rupiah atau berupa dolar atau yang semisalnya. Ya. Nah, dia kan sudah berupa duit. Duit ya berarti kembalikan lagi kepada zakat duit atau alias zakat mal, ya. Jadi perhitungannya seperti perhitungan zakat mal tadi. Ya. Ya, jadi tidak wajib setiap bulan dia harus bayar, ya. Kalau mau didiamkan, kumpulkan dulu, ya, yang lebih tepat, yang lebih umum dan lebih lumrah, kumpulkan dulu selama setahun. Dia lihat, oh lebih dari total, dia total lebih daripada nisab, ya. Misalnya dari awal bulan dia sudah lebih dari nisab, ya sudah, akhir bulan dia keluarkan, akhir tahun dia keluarkan. Atau kalau mau seperti yang dibilang Syaikhul Muslim rahimahullah ta'ala tadi, pengen disegerakan, dia lihat. Satu bulan dia sudah lewat dari satu nisab, ya bulan Januari awal dia pertama dapat gaji, kemudian sampai Januari bulan depan atau sampai Syawal bulan depan misalnya, ya dia bayar untuk satu bulan yang pertama berikut 11 bulan yang berikutnya, itu ta'jil zakah juga boleh. Jika uang cashnya tidak mencukupi untuk membiayai nilai zakat barang dagangannya dan barang dagangan belum laku terjual, bagaimana solusinya? Misal, ya solusinya, ya bisa dia apa namanya, bisa dia konversikan itu, ya konversikan ke dalam uang, atau kalau tidak dia jadi tanggungan hutang itu sampai dia ada duit, ya. Nah, bisa saja dia minjam dulu, bisa saja dia menghutang dulu, tidak ada masalah. Misal seorang anak muda belajar bisnis jual beli mobil second, dia beli sebuah mobil seharga 300 juta, uang tabungannya habis buat modal untuk hidup dan kuliah sehari-hari, dia masih dinafkahi oleh orang tua. Qadarullah dalam waktu 1 tahun mobil tersebut tidak terjual. Uang cash tabungan yang dia miliki hanya 1 juta. Bagaimana zakat malnya? Ya, nanti kalau sudah dapat duit. Ya. Nanti kalau sudah ada uangnya. Kalau enggak, kalau bisa ngutang ya ngutang. Ya. Apakah rumah kontrakan perlu bayar zakat atau hasil kontrakannya? Ya. Hasil kontrakannya. Ya. Hasil kontrakannya, adapun sewaan itu tidak terkena zakat. Ya, tapi hasil sewa, hasil kontrak, ya mobil, dirental, bukan mobilnya, tapi hasil rentalannya. Ya, ruko dirental, disewakan, itu bukan rukonya, tapi hasil rentalannya, hasil sewanya. Ya, itu ini sewa beda dengan jual. Kalau jual ya, dijual, nah itu kena zakatnya. Tapi kalau sewa tidak kena zakat. Yang kena zakatnya hasilnya, hasil sewa itu sendiri terkena zakat. Ya, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Insyaallah nanti untuk tahun-tahun depan jangan, kalau bisa jangan pas itikaf. Ya. Sehari atau dua hari sebelum itikaf biar kondusif untuk suasana itikaf. Itikaf kita sebutkan maksudnya dia ibadah yang khusus, ya. Ibadah yang khusus, lebih khusus dari taklim. Taklim ibadah. Antum duduk dapat pahala. Tapi ada yang lebih afdol lagi. Ketika itikaf ya antum muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, dengan istighfar, dengan baca Quran. Tayyib, ila huna wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.